Salahkah bila cinta itu ada, berasuk membasuh keruhnya jiwa, mencoba mengalir mainkan rasa, rasa yang semestinya tak kurasa. No, bukan maksudku untuk menolaknya, tetapi kenyataannya membuatku semakin jauh. Aku tak ingin menjadi yang kedua, jadikanlah diriku yang pertama. Jika kau ingin cinta, cinta yang sesungguhnya, jadikanlah diriku yang pertama. Jika kau katakan yang sejujurnya, bahwa masih ada yang mencoba menahan menggenggam erasnya cinta, cinta yang selama ini engkau rasa, mungkin aku bisa menerima, atau mungkin aku lupakan saja semua. Aku tak ingin menjadi yang kedua, jadikanlah diriku yang pertama. Jika kau ingin cinta, cinta yang sesungguhnya, jadikanlah diriku yang pertama. Berasuk membasuh berunya jiwaku.